setiap masa. Bagiku tak senang dipuja dimanja, si macam manusia mabuk harta. Sungguh hatiku telah terpesona melihat wajah cantik cerita. Aku hanya seorang gadis sederhana yang tak pernah mewah dan bergaya. Engkau sanjungan jiwa yang ku puja-puja setiap masa. Bagiku tak senang dipuja dimanja, semacam manusia mabuk harta. Sungguh hatiku telah terpesona wajah cantik.